Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. إخواني في الدين أيها الأحبة رحمني ورحمكم الله جميعا. Nahmadullah jalla fi'ala, kita puji Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan peribadatan dan berbagai amalan soleh pada bulan Ramadan ini. InsyaAllah pada sore hari ini kita akan lanjutkan kajian kita, kajian kitab Majalis Syahri Ramadan yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Terakhir kita sudah menyelesaikan Al-Majlisul Awwal, majelis atau pembahasan yang pertama, yaitu fi fadli syahri Ramadan, keutamaan tentang bulan Ramadan. Dan insyaallah pada sore hari ini kita akan masuk pada al-majlis tsani fi fadli as-siyam. Pada bahasan yang kedua ini, pokok bahasan yang kedua ini atau tema yang kedua ini, kita akan membahas tentang keutamaan ibadah shaum atau as-siyam itu sendiri. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, setelah muallif penulis Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah membuka majelis tsani ini, bab kedua ini, dengan pembukaan, kemudian beliau seperti kebiasaan beliau di dalam kitab ini, beliau memanggil para pembaca, ikhwani, wahai saudara-saudaraku, i'lamu anna shauma min afdali al-ibadat wa ajalli at-ta'at ja'at bi fadlihi al-athar wa nuqilat fihi bainan nasi al-akhbar. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, bahwasanya ibadah as-shaum, ibadah puasa, termasuk di antara ibadah-ibadah yang paling mulia. Ya, min di sini litabidiyah, ya, menunjukkan ya sebagian dari ibadah yang paling mulia. Wa jalli at-ta'at, dan termasuk ibadah atau ketaatan yang paling agung. Ja'at bi fadlihi al-athar, telah datang riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang keutamaan ibadah puasa atau as-siyam tersebut. Berbagai riwayat disebutkan tentang keutamaan dan fadilah dari puasa yang nanti akan disebutkan oleh muallif di antaranya. wa nukilat fihi bainan nasi al-akhbar, dan telah dinukilkan tentang fihi ya, ay fi as-sawm, tentang dinukilkan tentangnya di antara manusia al-akhbar ya, riwayat-riwayat ya, atau khabar-khabar, maksudnya adalah riwayat ya. Wa min fadaili as-sawm anna Allah katabahu ala jami'il umam wa faradahu alaihim. Ini keutamaan yang pertama dari ibadah as-sawm, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala katabahu ay faradahu, mewajibkannya, mewajibkan ibadah puasa tersebut atas seluruh umat. Wa faradahu alaihim, dan mewajibkannya ya. Jadi yang terkenai kewajiban atau syariat puasa as-shaum bukan hanya umatnya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, namun umat-umat sebelum beliau juga mendapatkan kewajiban ini, kewajiban puasa as-shaum. Qala Allahu ta'ala, Allah berfirman dalam ayat yang sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dalam surat Al-Baqarah. Wahai orang-orang yang beriman, ditetapkan atas kalian as-siyam, yaitu diwajibkan atas kalian ibadah shaum, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah ditetapkan ibadah, kewajiban ibadah puasa tersebut, kewajiban ibadah shaum tersebut atas umat-umat sebelum kalian. Jadi dari sini kita tahu bahwasanya kewajiban ibadah puasa itu telah ditetapkan pada umat-umat sebelum kita, pada umat-umat sebelum kita. Dan ini terbukti ya, kalau kita lihat misalnya agama Nasara ya, atau Yahud, sampai sekarang pun mereka masih menjalani ritual ibadah puasa menurut ya, tata cara mereka ya, yang tentunya syariat mereka kita meyakini bahwasanya syariat al-Yahud wa Nasara sudah banyak mengalami perubahan ya. Tapi dari sini kita tahu ya, terbukti bahwasanya memang syariat puasa itu juga telah diterapkan pada umat-umat sebelum kita, umat Nasara ya, sejak zamannya Isa, zamannya Musa ya, dan sebelumnya. Nah, la'allakum tattaqun, kata Allah Subhanahu wa taala, hikmah dari pensyariatan puasa ini adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, agar kalian bertakwa. Dan at-taqwa, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang sering kita sebutkan, definisi at-taqwa ya, di antara definisi terbaik dari at-taqwa sebagaimana yang disebutkan atau diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud ketika menafsirkan ayat ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, at-taqwa ay ayyuta' wa la yu'sa, yaitu Allah ditaati dan tidak dimaksiati. Wa ayyushkar wa la yukfar, Allah disyukuri dan tidak dikufuri. Wa ayyudkar wa la yunsa, dan Allah selalu diingat, senantiasa diingat dan tidak dilupakan. Ya, ini definisi at-taqwa dari diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud. Definisi at-taqwa disebutkan atau diriwayatkan dari sebagian ulama salaf, dan yang paling masyhur adalah definisi yang disebutkan oleh seorang tabi'in yang bernama Talq bin Habib. Talq bin Habib, diriwayatkan dari beliau bahwasanya at-taqwa maknanya adalah, atau definisinya, an ta'mal bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawab Allah. An ta'mal bi ta'atillah, engkau menunaikan atau melaksanakan amalan ketaatan kepada Allah, ala nurin minallah, di atas bimbingan atau di atas ya, petunjuk dan bimbingan cahaya ilmu. Jadi melaksanakan ketaatan ya. Nah, pelaksanaan ketaatan yang tidak didasari dan tidak dilandasi dengan ilmu, maka bukan termasuk at-taqwa ya. Karena definisi at-taqwa adalah an ta'mal bi ta'atillah ala nurin minallah, engkau melakukan ketaatan di atas bimbingan ilmu, cahaya ilmu. Kemudian tarju thawaballah, ketika engkau melaksanakan ketaatan tersebut di atas bimbingan cahaya ilmu, engkau melaksanakannya dalam rangka untuk ingin mendapatkan ganjaran dan pahala di sisi Allah. Tarju thawaballah, engkau mengharapkan ganjaran dan pahala dari Allah, bukan karena selain itu, bukan karena riya, bukan karena sum'ah, bukan karena ingin mendapatkan pujian dari manusia atau tujuan-tujuan lain yang menafikan keikhlasan. Ya, akan tetapi yang namanya takwa itu an ta'mal bi ta'atillah ala nuri minallah tarju thawaballah. Kemudian ini komponen yang pertama dari at-taqwa yang disebutkan oleh Al-Imam Talh bin Habib. Komponen yang kedua adalah an tatruk maksiatullah, engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah ala nurin minallah, di atas bimbingan cahaya ilmu. Jadi bukan sembarangan meninggalkan sesuatu, juga harus dengan ilmu, bukan dengan hawa nafsu. Makhafata iqabilah, dalam rangka apa engkau meninggalkan sesuatu tersebut? Makhafata iqabilah, dalam rangka apa engkau meninggalkan kemaksiatan tersebut? Makhafata iqabilah, karena engkau takut dari hukuman dan adab Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Inilah definisi at-taqwa yang diriwayatkan dari salafuna salihun. Panasallallahu ta'ala ayaj'alana minal muttaqin. Kemudian al-muallif di sini melanjutkan, qala rahimahullah, walaula annahu ibadatun 'azimah la ghina lil khalqi 'an at-ta'abbudi biha lillah wa 'amma yatarattab 'alayha min thawabin ma faradahullahu ala jami'il umam. Kalau saja ibadah saum, ibadah puasa ini bukan ibadah yang agung, yang mana hamba-hamba Allah sejak zaman dulu tidak pernah, bahwasanya ibadah ini tidak tergantikan dengan ibadah yang lain. Dan juga kalau bukan karena ibadah ini yatarattab 'alaiha min thawabin, tidak mendapatkan pahala dan ajr yang besar di sisi Allah, ma faradahullahu 'ala jami'il umam, maka Allah niscaya tidak akan mewajibkannya kepada seluruh umat. Akan tetapi karena shaum ini adalah ibadah yang azimah, ibadah yang agung, dan posisinya tidak tergantikan, serta karena ajarnya, ganjarannya, pahalanya sangat besar, Allah mewajibkannya kepada seluruh umat manusia. Wa min fadhail as-shaum fi Ramadan annahu sababun li maghfirati adh-dhunubi wa takfiris sayyi'at. Dan di antara ini faedah yang kedua, ya, tadi yang pertama keutamaan shaum adalah dia ibadah ini diwajibkan kepada seluruh umat. Kemudian yang kedua, annahu sababun limaghfirati dzunub, bahwasanya puasa atau shaum ini adalah sebab dari diampuninya dosa-dosa dan digugurkannya kesalahan-kesalahan. Tapi sahihain, sebagaimana yang diriwayatkan di dalam sahihain Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa Ramadan imanan wa ihtisaban, imanan wa ihtisaban, yang dilandasi dengan iman, wa ihtisaban, dan dilandasi karena harapan untuk mendapatkan ajr, ganjaran dan pahala dari Allah, bukan karena ikut-ikutan, bukan hanya sekedar kebiasaan, oh tiap tahun namanya bulan Ramadan ya sekedar puasa sudah biasa, hanya menjalankan rutinitas, bukan seperti itu, tapi karena imanan wa ihtisaban, dia yakin bahwasanya ibadah puasanya adalah ibadah yang diwajibkan Allah, yang mana Allah akan menyiapkan ganjaran dan pahala yang besar di sisinya kalau kita bisa melakukannya, sehingga muncul rasa ihtisab, rasa raja, ya, berharap bisa mendapatkan ajar dan ganjaran itu. Ini puasa yang dimaksud di dalam hadis ini, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi tidak puasa sembarang puasa, tapi puasa yang harus dilandasi karena iman dan karena ihtisab, mengharap ganjaran dan pahala serta balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak sekedar puasa menahan makan dan minum yang dia rasakan cuma lapar dan haus, tapi tidak dilandasi dengan iman. Maka puasa yang seperti ini tidak akan mendapatkan fadilah atau keutamaan yang disebutkan dalam hadis ini. Puasa yang mendapatkan keutamaan dalam hadis ini adalah puasa yang dilandasi dengan iman dan ihtisab. Yakni kata muallif rahimahullah, imanan billah waridan bi fardiyati as-shaum alaihi, yaitu iman dilandasi karena iman kepada Allah, waridan, dan dia ridho terhadap kewajiban puasa yang Allah bebankan kepadanya, ridho, ya, tidak merasa berat hati, tapi dia ridho dengan kewajiban shaum yang Allah bebankan kepadanya ini, wa ihtisaban li thawabihi wa ajri, dan dia berharap pahala dari Allah dan balasan darinya, lam yakun karihan li fardhihi wala syakan fi thawabihi wa ajri, dia tidak dalam keadaan benci, dia tidak membenci kewajiban shaum ini, dan juga tidak ragu-ragu terhadap janji Allah yang akan membalas dan memberikan pahala bagi orang-orang yang melakukan shaum. Dia tidak ragu, dia yakin bahwasanya Allah akan membalasnya jika dia bisa melakukan ibadah shaum ini dengan ketentuan-ketentuan yang telah Allah syariatkan. Fa inna Allah yaghfiru lahu ma taqaddama min dhanbi. Kalau seperti ini keadaan seorang yang shaum, imanan dia dilandasi dengan iman wa ihtisaban, ya, dia ridho terhadap kewajiban shaum ini dan dia tidak ragu terhadap ganjaran dari sisi Allah, maka akan pasti akan Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Naam. Wa fi sahihi Muslim, dan di dalam sahih Muslim an Abi Hurairah, juga dari sahabat Abu Hurairah, bahwasanya anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala as-salawatul khams والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات ما بينهن اذا جتنبت الكبائر. Ya, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis ini riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah, as-salawatul khams, salat yang 5 waktu, wal jum'atu ila al-jum'ah, dan hari Jumat ke Jumat yang berikutnya, wa Ramadan ila Ramadan, dan bulan Ramadan ke Ramadan yang berikutnya, mukaffiratun ma bainahunna, adalah penggugur dosa-dosa yang diantara, ada diantara keduanya. Ya. Jadi sholat lima waktu itu, ya, antara sholat subuh dan sholat zuhur. Jika kita melakukan sholat zuhur, sholat subuh, kemudian sholat zuhur kita juga melakukannya, maka sholat zuhur itu akan menggugurkan dosa-dosa yang ada di antara sholat subuh dan sholat zuhur tersebut, dan demikian seterusnya. Ya. Nah, begitu juga Jumat ke Jumat berikutnya. Ya. Amalan kita di hari Jumat, sholat Jumat, ya, itu menggugurkan dosa-dosa yang terjadi selama antara Jumat dan Jumat tersebut. Begitu juga Ramadan. Ramadan menggugurkan dosa-dosa yang kita lakukan yang terjadi di antara Ramadan dan Ramadan berikutnya. Demikian. Ya, tapi ada satu syarat. Syaratnya apa? Idza jatunibatil kabair. Jika dosa-dosa besar itu dijauhi. Jadi zahir dari hadis ini, apa dosa-dosa yang akan diampuni Allah? Di antara selang dua waktu dalam sholat lima waktu itu, atau di antara Jumat dan Jumat yang berikutnya, atau di antara Ramadan dan Ramadan yang berikutnya, jenis dosa apa yang diampuni? Yaitu as-shaghair, dosa-dosa kecil, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Nah, adapun al-kabair, maka tetap harus, ya, disertai at-taubah. Disertai dengan at-taubah, dengan memenuhi syarat-syarat taubat, dengan memenuhi syarat-syarat at-taubat. Karena dosa besar al-kabair tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan at-taubah. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu, kecuali mereka-mereka yang taubat. Jadi syarat diampuninya al-kabair adalah dengan at-taubah. At-taubah dengan memenuhi syarat-syaratnya. Ya. Apa syarat-syarat at-taubah disebutkan oleh para ulama? Di antaranya adalah al-iqla' 'anidzam. Harus berhenti dari dosa tersebut. Iqla' 'anidzam. Tidak israr 'alaih. Tidak terus-menerus melakukan dosa tersebut, ya. Nah, syarat yang pertama dari diampuninya dosa besar adalah al-iqla' anha. Harus berhenti dari dosa besar tersebut. Kemudian yang kedua, an-nadm. Dia menyesal. Dia menyesal telah melakukan dosa besar tersebut. Kemudian yang ketiga adalah al-azm. Alla ya'udu 'alayha. Dia berazm, memiliki tekad yang kuat untuk tidak kembali melakukan dosa besar tersebut lagi. Ini, ya, syarat-syarat taubat. Dan ditambah lagi syarat yang berikutnya, jika dosa ini terkait dengan hak makhluk. Jika dosa tersebut terkait dengan hak makhluk, maka syaratnya ditambah, dia harus mengembalikan hak makhluk tersebut. Mengembalikan hak makhluk tersebut. Nah, ini syarat-syarat taubat sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama-ulama rahimahumullahu jami'an. Kemudian al-muallif di sini melanjutkan, wa min fadaili as-shaum, dan di antara keutamaan-keutamaan ibadah shaum atau puasa. Jadi yang keberapa ini? Yang ketiga, ya, yang ketiga. Keutamaan ibadah puasa yang ketiga. Anna thawabahu la yataqayyad bi'adadin mu'ayyan bal yu'ta as-sha'imu ajrahu bighairi hisab. Subhanallah. Betapa besar kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahasanya anna thawabahu, bahasanya ganjaran atau balasan serta pahala puasa itu la yataqayyad bi'adadin mu'ayyan, tidak terbatas dengan jumlah tertentu. Ya, pahala ibadah as-shaum tidak terbatas dengan jumlah tertentu. Apa maksudnya nanti? Ya, di hadis berikutnya akan kita ketahui maksudnya. Bal yu'ta as-shaim ajrahu bi ghairi hisab, bahkan seorang yang puasa ya akan diberikan ganjaran tanpa batas. Bi ghairi hisab. Tapi tentunya juga tergantung apa? Tergantung orang yang menegakkan puasa tersebut, besar kecilnya pahala yang akan diraih seorang hamba tergantung pada yang pertama al-ikhlas, seberapa jauh keikhlasan dia, seberapa jauh atau seberapa besar tingkat keikhlasan dia. Kemudian yang kedua al-mutaba'ah, sejauh mana mutaba'ah dia, ittiba' dia kepada sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam ketika menjalankan ibadah tersebut. Yang ini disebutkan, disyaratkan dalam ayat alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dijelaskan oleh Imam Fudail bin Iyad, ahsanu amala ya ai akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlasnya dan paling ya, aswabnya, yang paling mencocoki sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, sebuah amalan yang ikhlas tapi tidak sesuai dengan sunnah dan tuntunan Rasul maka mardud, tertolak. Begitu juga amalan yang sesuai dengan sunnah Rasul tapi tidak ikhlas, tidak ada ikhlas, tidak ada keikhlasan padanya, maka juga mardud, tertolak. Jadi amalan yang terbaik dan ganjaran yang terbesar akan diraih seorang hamba ketika apa? Ketika dia ikhlas dengan tingkatan yang ya, sesuai dengan tingkatannya dan aswabuhu, paling mencocoki sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Tafis sahihain, di dalam as-sahihain Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala, dari sahabat Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qala Allah taala, Allah berfirman dalam hadis qudsi ini ya, kullu amali bani adam, kullu amali bani adam lahu illa as-shaum, fa inni fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amalan bani adam adalah untuknya, untuk anak Adam itu sendiri ya. Illa shaum, kecuali as-shaum kata Allah ya. Fa innahu li, karena sesungguhnya ibadah shaum tersebut untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya ya, dan aku yang akan membalasnya. Ini terdapat faedah yang ya, bahwasanya ketika Allah menyebutkan yang demikian ini, kita yakin bahwasanya Allah akan memberikan ganjaran yang besar terhadap ibadah shaum tersebut ya, karena besarnya ganjaran itu tergantung siapa yang memberinya, tergantung siapa yang memberikan ganjaran atau hadiah tersebut. Misalnya seorang raja memberikan hadiah dengan seorang pekerja biasa yang memberikan hadiah, kira-kira mana yang besar? Hadiah mana yang lebih besar yang akan diberikan? Hadiahnya raja atau hadiahnya pekerja biasa misalnya, rakyat biasa? Tentunya hadiah dari raja. Nah, maka demikianlah as-shaum kata Allah, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalasnya. Dan Allah tidak sebutkan berapa. Tapi Allah sudah menjamin bahwasanya Allah yang akan membalasnya. Dan kalau Allah menjamin balasannya, sedangkan Allah adalah Rabbul Alamin, raja alam semesta ini ya, roh alam semesta ini, maka tentunya kita yakin bahwasanya balasan yang akan Allah berikan sangat besar. Wasiyamu junnah, kelanjutan hadis ini, wasiyamu junnah, dan ibadah puasa itu adalah junnah, perisai. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfut wala yad wala yashab dan ketika salah seorang di antara kalian saum atau pada hari saum kalian, fala yarbuth, maka hendaknya dia tidak yarbuth. Ar-rabth adalah kata-kata yang na'am, yang keji, ya, kata-kata yang kotor. Maka jangan berkata kotor ketika puasa. Wala yashab. As-shab adalah perbuatan ribut atau gaduh. Jadi orang yang saum itu dituntut darinya untuk bersikap tenang, ya. As-sakinah wa tumanina wal khusyu', ya. Adapun as-shab menafikan ini semua. Ya, makanya di sini disebutkan wala yashab. Dia tidak ribut, tidak berbuat gaduh, ya. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Dan jika ada seorang yang mencelanya wa qatalahu atau memeranginya, ya, mengajaknya ribut, ya, falyaqul, maka katakanlah inni shaim, aku sedang puasa. La ajzan, mengatakan inni shaim bukan karena lemah, bukan karena dia tidak mampu membalas, bukan, tapi karena dia sedang melakukan puasa. Yang menghalangi dia untuk membalas adalah karena dia sedang puasa. Ini. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih, dan demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Ar-Rasul bersumpah dengan Allah, ya, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, yaitu demi Allah, la khalufu fanis sa'im, bisa dibaca dengan khuluf atau khuluf, bidhammil kha au bi fathiha, la khalufu fanis sa'im athyabu 'indallahi min rihil misk. Sudah kita lalui pada bab yang sebelumnya bahwa khuluhu fanis sa'im, aroma bau mulut dari seorang yang sedang puasa itu lebih harum, lebih baik di sisi Allah dari bau misik, dari bau minyak wangi. Nah, lis-sha'imi farhatan, dan untuk seorang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Yafrahuhuma, yang dia berbahagia dengannya. Idza aftara fariha bi fitrihi, dan ketika ini kebahagiaan yang pertama, ketika dia berbuka maka dia berbahagia dengan apa yang telah Allah karuniakan kepadanya berupa makanan dan minuman yang dia berbuka dengannya. Bahagia dia ketika berbuka, ya. Dan berbahagia pula ketika berbuka tersebut dia telah berhasil menunaikan ibadah puasa, telah dimudahkan oleh Allah untuk menyempurnakan ibadah puasanya pada hari itu, maka dia berbahagia, berbahagia. Kemudian ini selama hidupnya, ya. Adapun setelah matinya, wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmihi, ketika nanti dia berjumpa dengan Rabbnya, dengan Allah pada hari kiamat, maka dia berbahagia dengan pahala saumnya. Dia akan berbahagia dengan pahala saumnya. Nah, wa fi riwayatin li Muslim. Kalau tadi riwayat Sahihain, riwayat Bukhari dan Muslim, kalau sekarang ini riwayat Muslim. Rasulullah bersabda, "Kullu 'amali bani Adam lahu yudha'afu al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dhi'fin." Setiap amalan bani Adam adalah untuknya. Yudha'afu al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Satu kebaikan akan dilipat gandakan sebanyak berapa kali? 10 kali. Ila 700 dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Ini untuk kebaikan-kebaikan selain shaum, amalan-amalan kebaikan selain ibadah shaum. Qala Allah Ta'ala illa shaum. Kemudian Allah berfirman, illa shaum, kecuali ibadah shaum, kecuali ibadah puasa. Fa innahu li, karena sesungguhnya ibadah shaum itu untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Kenapa disebutkan bahasanya ibadah puasa itu li, kata Allah, untuk Allah, ya, dan Allah yang akan membalasnya. Kenapa disebutkan setelahnya yadawu syahwatahu wa ta'amahu min ajli, karena dia meninggalkan syahwatnya, hawa nafsunya dan makanannya karenaku, karena Allah semata. Oleh karena itu Allah katakan bahwasanya ibadah shaum itu li, untuk Allah, ya, dan Allah yang akan membalasnya. Wa hadzal hadits, kata muallif selanjutnya, wa hadzal hadits al jalil yadullu ala fadilatis shaum min wujuhin adida. Dan hadis yang mulia ini, hadis yang agung ini menunjukkan tentang keutamaan ibadah shaum dari berbagai sisi. Dari berbagai sisi. Kemudian al-muallif di sini Syekh Al-Utsaimin akan merinci sisi-sisi tersebut, setidaknya 5 sisi, min khamsati wujuh, dari 5 sisi tentang keutamaan ibadah as-shaum diambil dari hadis ini. Nah, mungkin kita baca yang pertama, ya. Ada sisanya kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Al-wajhul awwal, sisi yang pertama, annallaha ikhtassa li nafsihi as-shaum min baini sa'iril a'mal. Ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan untuk dirinya ibadah shaum ini. Ya. Ibadah shaum ini Allah khususkan untuk dirinya di antara amalan-amalan ibadah yang lain, ya. Allah memilih ibadah as-shaum. Kenapa? Wa dzalika li syarafihi indahu, karena kemuliaan ibadah shaum tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa mahabbatihi lahu, karena kecintaan Allah terhadap ibadah puasa tersebut. Wa dhuhuril ikhlasi lahu subhanahu fi, dan karena tampaknya keikhlasan pada ibadah shaum tersebut. Ya. Seorang yang puasa, nah, disebutkan di sini, li'annahu sirrun bainal 'abdi wa rabbih, karena ibadah puasa itu adalah sesungguhnya hakikatnya adalah rahasia antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Tidak ada orang lain yang bisa mengetahuinya. Ya. La yattali'u 'alaihi illa Allah. Tidak ada yang bisa mengawasi, ya, kejujuran seorang yang sedang berpuasa kecuali Allah. Kecuali Allah. Fa inna shaim, karena seorang yang berpuasa yakunu fil mawdi al khali minan nas mutamakkinan min tanawuli ma harramallahu alaihi bisyam fala yatanawaluhu. Ini, ya, sisi yang menunjukkan bahwasanya ibadah puasa itu adalah rahasia antara seorang hamba dengan Rabb-nya, dengan Allah. Kenapa? Karena seorang yang puasa yakunu fil mawdi al khali, ketika dia sedang berada pada tempat yang sepi, enggak ada orang lain di situ, ya. Tidak ada orang lain di tempat itu, dia sendirian. Mutamakkinan min tanawuli ma haramallahu alaihi bisyam. Maka bisa saja, ya, dan mungkin saja seorang yang sedang puasa itu, ya, makan, minum, ya, atau melakukan hal-hal yang Allah haramkan karena siam. Yang jika dia melakukannya maka shaumnya, ibadah shaumnya akan batal. Karena di tempat kosong tidak ada yang tahu, ya, di tempat sepi. Ya. Akan tetapi seorang yang shaum walaupun dia dalam keadaan seperti itu, tidak ada orang lain yang melihatnya, dia tetap tidak makan, tidak minum dan tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan shaumnya. Karena apa? Li'annahu ya'lam anna lahu rabban yattali' alaihi fi khalwati. Karena dia tahu orang yang sedang shaum tersebut dia tahu bahwasanya dia sedang diawasi oleh Rabb-nya. Ada Rabb yang senantiasa mengawasi dirinya walaupun dia dalam keadaan sepi. Wa qad harrama 'alaihi dzalik, dan Allah telah mengharamkan hal-hal tersebut yang membatalkan puasa tersebut. Fa yatrukuhu lillahi khaufan min iqabihi wa raghbatan fi thawabi. Dia meninggalkan hal-hal yang membatalkan shaum tersebut semata-mata karena takut dari ancaman Allah, dari hukuman dan siksa Allah. Wa raghbatan fi thawabi, dan semata-mata dia berharap pahala dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Famin ajli dzalika syakarallahu lahu hadzal ikhlas. Oleh karena itu, oleh karena sebab ini, Allah mensyukuri, ya. Allah mensyukuri hamba tersebut, ya, yang telah melakukan ibadah puasa tersebut, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa tersebut, karena dia tahu Rabbnya Allah selalu mengawasinya, ya. Nah, maka Allah mensyukuri hamba tersebut dengan keikhlasan ini. Waqtasa siyamahu li nafsihi min sa'iri min baini sa'iri a'malihi, dan Allah memilih ibadah puasa ini untuk dirinya, ya, di antara amalan-amalan yang lainnya. Walihada qala, oleh karena itu Allah berfirman, yada syahwatahu wa ta'amahu min ajli, dia yaitu hamba yang shaim tersebut, yang puasa tersebut, meninggalkan syahwatnya dan makanannya karenaku. Wa tadhhar fa'idatu hadzal ikhlas hadzal ikhtisas yaumal qiyamati, dan akan tampak, ya, akan terlihat keutamaan atau faedah dari pengkhususan ibadah puasa ini untuk Allah, ya, pada hari kiamat kelak, sebagaimana yang diriwayatkan dari Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah, beliau berkata, idza kana yaumul qiyamati yuhasibullahu 'abdahu wa yu'addima 'alaihi minal madzalim, ketika hari kiamat kelak Allah akan menghitung-hitung amalan hamba, ya, dan akan menunaikan wa yu'addima 'alaihi minal madzalim min sa'iri 'amalihi, ya, dan Allah akan menunaikan apa yang harus ditunaikan oleh hamba tersebut karena kezaliman yang dia lakukan. Seorang yang berbuat zalim akan diambil pahalanya dan diberikan kepada orang-orang yang dia zalimi. Min baini sa'iril amali, dari amalan-amalan kebaikannya diambil pahalanya dan diberikan kepada orang yang dia zalimi. Idza lam yabqa illa shaum, sampai jika pahala-pahala kebaikan orang tersebut habis semuanya kecuali pahala shaum, ya, yatahammalullahu anhu ma baqiya minal madzalim wa yudkhiluhu aljannata bis-shaum, maka Allah, ini keutamaan ibadah shaum, maka Allah akan menanggung beban hamba tersebut dan tidak akan mengambil pahala puasanya. Pahala puasanya tetap untuk hamba tersebut, tidak diambil oleh Allah dan diberikan kepada orang yang dia zalimi. Adapun orang yang dia zalimi akan Allah tanggung, ya, bebannya akan Allah tanggung. Adapun pahala puasanya tidak Allah ambil. Wa yudkhiluhu aljannata bis-shaum, dan Allah akan memasukkan hamba tersebut dengan ibadah shaum yang telah dia lakukan selama di dunia. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada sore hari ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.